Lara ning lara ora kaya wong kang nandang wiyo. Mangan radoyan rajenak telan neng omah bingung mung kudu waro wate ngati duh kusuma ayu apa ra trenyo sawangan iki awakku sing kuru klapa muda lekanono gonku nandang pronta witing pari imen mari gonku loro ati aduh nyawa cucuku semua pora kroso apa pancen tega bok balung janur paring usada mringkang nandang wuyo apa muda lekanono gonku nandang pronta witing pari imen mari gonku loro ati aduh nyawa cucuku semua pora kroso apa pancen tega bok balung janur paring usada meringkang nandang wuyo bok balung janur paring usada meringkang nandang wuyo.